Wasunanuhu ayil ghusli khamsatu asya. Kesunahan mandi besar ada lima kesunahan. At-tasmiyatu, yang pertama mengucapkan bismillah sebelum mandi besar. Wal wudhu'u kamilan qoblahu, yang kedua berwudu dengan sempurna sebelum melakukan wudu besar, sebelum melakukan mandi besar. Jadi seorang yang memiliki hadas besar, bila dia ingin mandi, diharuskan sebelumnya melakukan wudu terlebih dahulu. Wayan wi bihil muqtasilu sunnatal ghusli in tajarrata janabatuhu anin hadasil aswar wa illa nawa bihil aswar. Wudu yang dilakukan, niat untuk wudu yang dilakukan sebelum mandi ini memiliki dua niat yang berbeda tergantung kondisi yang sedang dialami oleh orang yang akan mandi. Bila dia memiliki hadas kecil, maka disunahkan untuk niat mandi. Bila dia, saya ulangi, bila dia tidak memiliki hadas kecil, maka dia disunahkan untuk niat sunah mandi. Dan bila dia memiliki hadas kecil, maka dia disunahkan untuk niat menghilangkan hadas kecil. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad. Kesunahan yang kedua adalah menggosok badan. Jadi menggosok badan bagi anggota tubuh yang mampu dijangkau oleh tangan. Jadi bagian-bagian tubuh yang tidak bisa dijangkau oleh tangan, misalkan punggung bagian tengah, itu tidak ada kesunahan. Wal mu'alatu wasabaqa ma'naha fil wudu. Yang selanjutnya, kesunahan yang selanjutnya adalah langsung melakukan basuhan setelah melakukan basuhan yang lain, mualah atau tidak ada jeda antara satu basuhan dengan basuhan yang lain. Wa taqdimul yumna min syiqaihi 'alal yusra. Kesunahan yang selanjutnya adalah mendahulukan bagian kanan. Jadi mendahulukan bagian kanan dan mengakhirkan bagian kiri. Wa bagian min sunanil ghusli umurun madkuratun fil mabsutat min hatathlisu wa takhlilu sya'ri. Masih tersisa lagi beberapa kesunahan mandi yang tidak disebutkan di dalam kitab takrib. Salah satunya adalah membasuh sebanyak 3 kali dan menyela-nyelai rambut. Yang kesunahan-kesunahan yang lain dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya. Faslun fi bayani jumlatin minal aksalil masnunati. Fasal yang menjelaskan tentang beberapa mandi yang hukumnya sunnah. Wal ightisalatul masnunatu sab'ata asara ghuslan. Ada 17 mandi yang hukumnya sunnah. Ghuslul jumu'ati li hadiriha wa waqtuhu minal fajri shadiq. Mandi yang pertama adalah mandi yang dilakukan di saat ingin melakukan sholat Jumat. Jadi bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat, dia disunahkan mandi terlebih dahulu. Dan waktu kesunahan mandi sholat Jumat ini dimulai dari terbitnya fajar. Wa ghuslul aidaini al-fitri wal adha. Kesunahan mandi yang kedua, mandi sunnah yang kedua adalah mandi yang dilakukan sebelum melakukan sholat id, baik itu idul fitri ataupun idul adha. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli bi nisfil laili. Kesunahan mandi untuk melakukan sholat id ini waktunya dimulai dari pertengahan malam. Jadi setelah jam 12 itu sudah masuk waktu melakukan mandi id. Wal istisqa'i ay talabu suqya minallah. Yang selanjutnya adalah mandi yang dilakukan sebelum melakukan sholat istisqa. Sholat yang dilakukan untuk meminta siraman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khusufi lil qamari wal khusufi lis syamsi. Selanjutnya adalah mandi yang dilakukan untuk melakukan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wal ghuslu min ajli ghuslil maiti musliman kana au kafiran. Kesunahan mandi yang selanjutnya adalah mandi yang dilakukan bagi orang yang telah memandikan mayit. Jadi orang yang setelah seseorang memandikan mayit, dia disunahkan untuk mandi. Wa ghuslul kafiri idza aslama illam yujnib fi kufrihi aw lam tahidil kafirah. Wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil ashah wa qila yaskutu idza aslama. Kesunahan mandi, mandi sunnah yang terakhir adalah mandi bagi orang kafir setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam, dia disunahkan mandi. Dan kesunahan ini, berlaku bila memang di saat dia kafir, dia tidak ada junub dan tidak mengalami haid bagi kafir perempuan. Dan apabila dia mengalami haid bagi kafir perempuan atau dia junub, maka mandi yang diharuskan, yang dilakukan setelah Islam, ini hukumnya tidak lagi sunnah tetapi menjadi wajib menurut pendapat yang ashah. Namun menurut pendapat yang lain, yang termasuk pendapat yang lemah, keharusan mandi setelah Islam ini hukumnya gugur. Wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa wa lam yatahaqqaq minhuma injal fa in tahaqqaqa minhuma injal wajib al ghuslu ala kullin minhuma. Mandi sunnah yang selanjutnya adalah mandi bagi orang yang gila dan orang yang pingsan setelah mereka berdua sadar dari kegilaan dan sadar dari pingsan. Dan kesunahan ini berlaku bila memang dipastikan di saat dia gila dan dia pingsan tidak ada mani yang keluar. Dan bila ada mani yang keluar, tentunya mandi yang dilakukan hukumnya menjadi wajib. Wal ghuslu inda iradatil ihram. Selanjutnya adalah mandi di saat ingin melakukan ihram. Jadi orang yang haji sebelum dia melakukan ihram disunahkan mandi terlebih dahulu. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi, wala baina majrunin wa aqil, wala baina tahirin wa haid. Kesunahan mandi ini umum didapatkan oleh seseorang, baik dia sudah balik ataupun belum, baik orang yang mandi itu gila ataupun tidak, dan baik orang yang mandi itu mengalami haid atau tidak. Jadi kesunahan mandi untuk ihram ini umum dilakukan oleh siapapun. Fa'ilam yajidil muhrimul ma'a tayammama. Bila seorang yang ihram tidak menemukan air untuk melakukan kesunahan mandi ini, maka dia disunahkan untuk melakukan tayammum. Wal ghuslu liduhu limakata limuhrimin bihajjin au umrah. Selanjutnya adalah mandi yang dilakukan sebelum masuk ke Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, bagi orang yang ihram, orang yang ingin melakukan haji atau umrah, sebelum dia masuk ke Mekah, dia disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Walil wukufi bi arafata fi tasyiidil hijjah. Selanjutnya adalah mandi yang disunahkan untuk melakukan wukuf. Untuk wukuf di Arafah, berdiam di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti bi Muzdalifata. Kemudian mandi sunnah yang lain adalah mandi yang dilakukan sebelum melakukan mabit di Muzdalifah, di tempat yang bernama Muzdalifah. Jadi seorang yang haji ada satu kewajiban, yaitu dia berada di Muzdalifah di tanggal 10 Dzulhijjah ya. Kemudian wali romyil jimari thalas fi ayyami tasyriqi thalas. Disunahkan mandi bagi orang yang ingin, yang akan melakukan melempar jumrah ya, yang akan melempar jumrah. Melempar 3 jumrah di 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Fa yatasyru li romyi kulli yaumin minha guslan. Jadi setiap hari di hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, dia di setiap harinya disunahkan untuk mandi sebelum melempar jumrah. Amma romyu jamratil aqabati fi yaumin nahari fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuquf. Dan ada satu jumrah lagi, yaitu jamrah yang ada pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dinamakan jamratul aqabah. Jamratul Aqabah ini tidak disunahkan mandi sebelumnya, dikarenakan waktu melaksanakannya ini berdekatan dengan waktu wukuf. Nah, dikarenakan wukuf, sebelum wukuf seseorang sudah disunahkan mandi, maka di saat sebelum melakukan Jamratul Aqabah tidak disunahkan lagi mandi yang kedua. Wal ghuslu li tawafi shodiqi bi tawafi qudum wa ifadah wa wada. Selanjutnya mandi yang sunnah adalah mandi yang dilakukan sebelum melakukan tawaf, Yang tawaf ini di dalam haji ada tiga, yaitu tawaf kudum, ifadah, dan wada. Tawaf kudum ialah tawaf yang dilakukan setelah datang ke Mekah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Dan tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum berpisah dengan kota Mekah, sebelum kembali ke rumah. Atau biasa diterjemahkan dengan tawaf perpisahan. Tabaghiyatul aqsa lil masnunati madkuratun fil mutawalat. Masih ada beberapa lagi mandi-mandi yang sunnah yang tidak dijelaskan di dalam kitab ini, yang dijelaskan di dalam kitab lain yang pembahasannya lebih panjang.